Semua mereka tahu saat hatiku luluh kepadamu, kau pergi dengan kisah yang lalu dan ku simpan di ketulusan hati. Kan lagu